Di sini kami selalu mendukungmu. Di dalam stadion kita bersaudara, satu cita dukung Persebaya. Semangat membara, bernyanyi bersama, demi sebuah asa jadi juara. Terbanglah tinggi, kau di angkasa. Tunjukkan pada semua peta dunia, saudara, satu cita dukung Persebaya.